Baik. Abu Hurairah, nama aslinya Abdusyams. Ya. Kemudian dari Persia ini pindah masuk Kristen, ganti nama, ya, pindah, maaf. Kemudian tidak puas dengan kepercayaan barunya, dengar ada seorang nabi di Madinah, berangkat langsung ke Madinah. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpukau dengan beliau, dengan karismanya, dengan pesonanya, masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman. Perhatikan cara berpikir Abdurrahman ini. Sahabat lain sudah masuk Islam. Abdurrahman masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi punya daya fikir yang luar biasa. Beliau merasa saya terlambat nih. Orang lain sudah masuk Islam duluan, saya ketinggalan. Maka cara berfikirnya, saya akan mengumpulkan amalan walaupun sebentar, yang dengan amal itu saya berkeinginan tidak akan dipisahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Maka saat sahabat menunggu di tempat ta'limnya Nabi, ada yang menunggu di masjidnya Nabi, ada yang menunggu di tempat pekerjaan saat Nabi mengunjungi. Ini Abdurrahman, Abdurrahman bin Sakhr, menunggu langsung di samping rumah Nabi, mengintip-ngintip ketika Nabi sejak mulai keluar dari pintunya di rumah, dilihatnya. Bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara nengoknya? Bagaimana cara beraktivitasnya? Diikuti kemanapun, dicatat. Masya Allah. Itulah sebabnya 3 tahun hanya berjumpa dengan Nabi sampai bisa menghafalkan 7000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7000 hadis. Yang paling unik, saat beliau mendapatinya langsung dari Nabi, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalan, diikuti cara jalannya Nabi. Lihat Nabi makan, diikuti cara makannya Nabi. Lihat Nabi sholat, diikuti cara sholatnya Nabi. Sampai ketika Nabi mengatakan, meminta untuk berkasih sayang, jangankan pada manusia, tapi pada hewan sekalipun. Allah. Begitu kembali, tiba-tiba melihat ada seekor anak kecil kecil, anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing liar, bahasa Arabnya itu hurrah, hurratun. Kalau kucing rumahan namanya kitpun, ya, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ada Hello Kitty. Nah, itu kucing rumahan. Baik, ya. Kalau kucing liar, hurratun pakai H besar. Anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Hurairah. Mendengar kata Nabi mesti sayang, diambil anak kucing kecil itu. Dibawa oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan sunnah Nabi, jangankan pada manusia, pada anak kucing. Dibawa ke tempat beliau tinggal, disimpan di tempat yang paling istimewa. Kalau malam-malam diselimuti, lapar diberikan makanan, saking sayangnya, dibawa-bawa kemanapun beliau beraktivitas. Ya, ikut ta'lim Nabi dibawa, ikut beraktivitas dibawa, sampai seketika berjumpa dengan Rasulullah. Kucing, anak-anak kucing itu sedang disembunyikan di jubahnya. Tiba-tiba keluarlah anak kucing kecil itu, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi dikasakan sejak saat itu, Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah, kamu ini bapaknya anak kucing kecil. Di, kalau ada orang yang sayang kepada kucing, bahkan anak kucing, tidak ada yang sesayang engkau seperti sayang bapak kepada anaknya. Anta Abu Hurairah. Coba, ada yang piara anak kucing di sini sampai dibawa ke kantor, ke ruang makan? Gak ada. Abu Hurairah. Ibu kalau mau silakan, karena belum ada Ummu Hurairah itu, ya. Baik, baru abunya saja. Silakan.